Cinta kita bagaikan udara, tak terhitung namun sangat terasa. Bahkan kau tuntun aku untuk jadi seorang putri, tapi semua berubah sejak negara api menyerang. Sama-sama.